Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Co di Pocok. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita kembali lagi, kita bahas apa ya cocoknya ya? Kemarin kita bisa ngebahas asmara. Ya, gua sih mau ngomongin tentang apa ya? Perasaan gua hari ini kali ya. Mungkin ya perasaan gue hari ini sebenarnya masih sama sih kayak kemarin si yang ngomong-ngomong sendiri jauhin kos dulu kalau siang. Tahu kenapa ya gue jadi takut banget di kos. Mungkin banyak kenangan kali ya di kos ini ya. Bukan secara harfiah atau secara fisik kenangan di dalam kos ini, tapi apa yang gue lakuin. Lagi kan kalau mau di spill tipis-tipis, LDR-nya itu beda pulau. Tadinya ya, ya banyak lah. Walaupun gue pindah kos ini baru beberapa bulan dan gue di secret kemarin itu, wah mungkin inilah yang ngebuat apa ya, gue bingung kalau siang-siang mau kemana. Gue biasanya yang biasanya bakal stay di kos terus, gue sekarang malah pergi-pergi mulu. Kenapa ya? Gue juga dulu yang gak pernah buka IG terus, jadi buka IG terus aja. Coba. Terus juga gue yang dulu gak pernah buka TikTok sama sekali, jadi tiap hari gue buka TikTok. Kenapa ya? Oh, karena gue malas buka WhatsApp ya, atau karena takut gua ngelihat kenangan di WhatsApp itu. Karena jujur temen-temen, gua sih nggak bakal ya, gua sih udah ngumpulin foto dia di satu album. Gue sih nggak munafik ya, gue udah bilang juga gue udah ngumpulin fotonya di satu album. Nggak, gue nggak bakal hapus. Nah, apa juga mau dihapus? Ya kalau di HP dia ya hak dia sebenarnya. Ya udah, dia kayak tugas-tugas biasa aja. Tapi gue nggak tahu nih biasa aja apa enggak sebenarnya. Gue masih memproses, masih kaget dengan apa yang terjadi. Karena secara tiba-tiba ya. Ya mungkin ini salah satu bentuk ujian. Kalau nggak ujian kita nggak bisa naik kelas kan. Atau salah satu bentuk warning dari Allah. Warning apa? Karena udah jauh dari umat, udah jauh dari tuannya. Ya, ini ngerasa itu ya. Walaupun gue terkadang, ih, kenapa? Kok tiba-tiba bisa gitu? Ya udah. Kalau kita udah dekatkan diri lagi sama Allah, minta sama Allah, ya mungkin peluang itu akan terbuka lagi. Mungkin dia bakal melihat lagi, mungkin dia bakal paham lagi, mungkin kayak gitu sih. Sorry ya teman-teman, kalau pojok episode kali ini itu pendek banget, cuma 6 menit, 5 menit, gak tahu sih, tergantung. Gue minta maaf karena ya gue nggak tahu ya, berasa gue hari ini kayak berbeda, apa karena gue belum dianggap belum mendekatkan diri, maka gue itu kenapa gue di kurangin lagi rasa senang gue. Ya intinya kita harus semangat teman-teman, kita mengejar ibadah, kita mengejar Allah, supaya semua kegiatan yang ataupun semua hal yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, termasuk niat kita. Oke teman-teman, dadah, sampai jumpa besok di pojok monolog. Berubah lagi, dadah.